Ya, selamat pagi Pak Dibio. Selamat pagi Bu. Silakan. Sebetulnya Pemda ini harus berpikir 3-4 kali ya sebelum menemukan mengenai masalah moratorium pembangunan mall. Dia harus berkoordinasi dengan Kementerian PU, terutama Pak Karya. Apakah idenya itu benar gitu loh. Terus kedua, dia harus berbarang dengan Kamar Dagang Indonesia. Apakah boleh mengadakan peraturan di situ? Terus dengan MPR, DPR dan sebagainya. Pemda-pemda itu banyak membuat peraturan semau-maunya sehingga merugikan banyak orang. Tapi tanpa alasan yang jelas. Tapi yang jelas dalam ilmu planologi disebutkan bahwa tiap-tiap wilayah kota-kota itu pendukung Depok, Tangerang, Bekasi, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan sebagainya mempunyai batas minimal dan maksimal pembangunan mall. Jadi kalau memang ternyata kurang, dia harus menambah, boleh. Harusnya itu selamat pagi. Pagi. Silakan, Pak. Saya rasa itu mall-mall ya, memang benar sih sudah banyak. Kalau mau bangun mall lagi, bangun di daerah-daerah gitu loh. Jadi ikutan maju di daerah-daerah gitu. Jangan cuma Jakarta aja bangun mall. Itu aja. Makasih. Oke. Okay. Pak Paulus, selamat pagi. Ya, kebijakan Pemda tersebut tepat Bu ya. Memang perlu penyetopan pembangunan mall. Mall-mall yang tersedia sekarang ini seperti sudah melebihi kebutuhan warga ibu kota Bu. Tentunya warga ibu kota juga membutuhkan penghijauan untuk penyeimbang. Terima kasih. Oke. Pak Tony, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Saya kadang bingung sama pemerintah Pemda ini ya. Mereka tuh ngurusin yang harusnya bukan urusan mereka. Kalau yang namanya pengembang, dia punya duit, dia kan pasti ada visibility study. Nah itu dia pasti udah perhitungkan. Kalaupun dia rugi kan Pemda tetap untung, dapat dari pajak ini, pajak itu, segala macam. Nah sekarang ini sebenarnya Pemda harusnya gimana meningkatkan keamanan dan bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Itu yang harus dipikirkan. Kalau masalah private pengembang itu mah kan bukan punya Pemda. Biarlah si swasta ini ngurus sendiri, mereka tuh pasti tahu dong harus untung. Halo, selamat siang. Siang, Pak. Komentar Anda, Pak. Ini mau kasih komentar. Ini betul harus ada itu moratoriumnya. Cuman kita nggak percaya. Jadi gini loh. Ini hanya sebagai wacana aja dari pemerintah daerah gitu loh. Ntar kalau ditawar-tawarin juga mau lagi gitu loh. Ya kan? Jadi nggak percaya. Sebenarnya itu perlu. Itu hanya wacana dari pemerintah daerah aja. Gak mungkin dilaksanakan. Nanti kalau udah ditawarin duit juga mau. Ya kan? Makasih Pak. Kita baik, terima kasih. Pak Loy, Pak Agus, selamat siang. Siang. Silakan. Moratorium itu bagus ya. Memang sekarang banyak mall yang masih kosong ya. Ada mall pun yang besar juga kosong dipakai buat jualan mobil malahan. Jadi sebenarnya baguslah moratorium itu. Terima kasih.